bahwa Nabi Musa melihat adanya api dari jauh. Saat itu Nabi Musa tersesat perjalanannya. Kemudian tertimpa hawa dingin. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya ketika safar. Maka Nabi Musa berkata kepada istrinya, sungguh aku melihat api dan itu ada di bagian kanan Gunung Tur Sina. Semoga aku bisa datang kepada kalian dengan membawa sebagian api itu agar kalian bisa menghangatkan diri. Atau aku mendapati orang yang memberiku petunjuk di api itu. Yakni orang yang memberiku petunjuk jalan keluar dari ketersesatan tadi. Saat itu yang dicari Nabi Musa adalah An-Nur Al-Hissi. Itu cahaya yang bisa dilihat dan hidayah atau petunjuk jalan yang jelas. Tapi ternyata di sana dia menemukan cahaya maknawi, yakni cahaya wahyu, yang dengan itu bersinarlah ruh dan hati. Yang dimaksud dengan hidayah hakiki adalah petunjuk ke jalan yang lurus, yang bisa menghubungkan seseorang menuju ke surga An-Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Musa ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak diperhitungkannya, yang tidak terlintas di pikirannya. Falamma ataha ay an-nara allati anasaha min ba'idin wa kanat fil haqiqah nuran wa hiya narun tuharriku wa tusharriku. Wa yadullu ala dhalika qawlu sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nur awin nar lau kasafahu la ahraqat sabahat wajhi mantaha ilahi basar. Falamma wasala ilaiha nudiya minha aynadahu wahu kama qala wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Ketika Nabi Musa mendatangi api tersebut, yakni api yang beliau lihat dari kejauhan, yang ternyata berupa cahaya, yakni api tadi bisa membakar dan bersinar terang. Hal ini menunjukkan, hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijab yang menutupi wajah Allah itu adalah cahaya atau api. Seandainya Allah membukanya, pasti akan membakar seluruh yang dilihat oleh matanya. Ketika Nabi Musa telah sampai ke arah api itu, tiba-tiba ada yang memanggilnya, yakni Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, dan kami memanggil Nabi Musa dari arah sebelah kanan Gunung Tur Sina, dan kami dekatkan Nabi Musa untuk bermunajat kepada kami. Inni ana rabbuk fahlakna alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ahbarahu annahu rabbuhu wa amarahu ayasta'idda wa yatahayya'a limunajatihi wa yatamma lidhalik wa yulqiya na'layhi li'annahu fil wadil muqaddasil mutahhari al mu'azzami walau lam yakun min taqdisihi illa annallaha tarahu li munajatihi kalimahu Musa lakafa waqad qala katsirun min mufassirin innallaha amarahu ayulqiya na'alaihi li'annahuma min jilti khimarin wallahu a'lam bidzalik. Aku adalah Rabb. Lepaslah kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci bernama Tua. Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa Allah adalah Rabb-nya. Allah memerintah Nabi Musa untuk bersiap-siap bermunajat kepadanya. Memperhatikan urusan itu, melempar kedua sandalnya karena berada di sebuah lembah suci yang diagungkan. Seandainya bukan karena kesuciannya, hanya semata-mata Allah Ta'ala memilih Nabi Musa untuk bermunajat kepadanya sebagai kalimur Rahman, maka niscaya cukup bagi Musa untuk melepas sandalnya. Sungguh sebagian besar ahli tafsir mengatakan sesungguhnya Allah memerintah Nabi Musa untuk melepas kedua sandalnya karena kedua sandalnya saat itu terbuat dari kulit keledai. Dalam riwayat kulit keledai yang jadi bangkai. Wallahu a'lam atas kepastian hal itu. Wa anahtartuk ai takhayyartuka wastafaituka minan nas wa hadhihi akbaru nikmatin wa minnatin an'ama Allahu biha alai taqtabi minasyukri ma yadiku biha. Aku memilihmu, yakni memilihmu dari sekian banyak manusia, dan ini merupakan nikmat dan karunia terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang mengharuskan Nabi Musa untuk bersyukur dengan melakukan hal-hal yang layak sebagai tanda syukurnya. Falihada qala fastami lima yuha ay alqisam aka lilladhi uhi ilaika fa innahu haqiqun bidzalik li'annahu asruddini wa mabda'uhu wa imadud da'watil islamiyah. Oleh sebab inilah Allah berfirman, dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Artinya, pasang baik-baik pendengaranmu untuk mendengar apa yang aku wahyukan kepadamu. Dan itu adalah kewajiban yang harus kamu lakukan. Karena wahyu itu adalah dasar dan pondasi agama ini. Tiang dakwah Islam. Thumma bayyana alladhi yuhihi ilaih. Biqaulihi innani anallahu la ilaha illa ana. Ay Allahul mustahikul uluhiyya al-muttasafu biha li'annahul kamilu fi asma'ihi wa sifatihi al-mufaridu bi'af'alihi alladhi la syarika lahu wala mathila wala kufuwa wala samiyya fa'budni bijami'i anwa'il ibadah zahiriha wa batiniha usuliha wa furu'iha. Tumma khassa salata bidzikri wa in kanat dakhilatan fil ibadah li fadliha wa syarafiha wa tadamminiha ubudiyatal qalbi wal lisani wal jawarih. Kemudian Allah menjelaskan apa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa dengan firman-Nya, sungguh aku ialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Aku adalah Allah yang berhak disembah, yang disifati dengan uluhiyah. Karena Allah maha sempurna namanya, maha sempurna sifatnya, maha satu perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang semisal. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang sebanding. Maka sembahlah aku dengan segala bentuk ibadah, yang zahir maupun yang batin, yang pokok maupun yang cabang. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhususkan sholat dalam penyebutan. Padahal sholat juga masuk dalam bagian ibadah. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan sholat. Karena sholat mengandung bentuk ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Wa qawlu li dzikri allamu li ta'lil ai aqimus shalah li ajri dzikrika iyaya li anna dzikrahu ta'ala ajalul maqasid wa huwa ubudiyatul qalbi wa fi sa'adatuhu fal qalbul mu'til an dzikrillah mu'tilun an kulli khairin wa qad kharaba qulal kharabi fasarawa walijibadi anwa alibadat alati almaksud minha iqamatu dzikrih wa khususan as-salah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya li dzikri, salat untuk mengingatku. Lam disebutkan di sini adalah lam ta'lil, menunjukkan alasan atau sebab. Artinya tegakkanlah salat karena dengan sholat itu engkau bisa mengingatku. Karena mengingat Allah adalah tujuan yang paling mulia, yakni ibadah hati, yang dengannya bisa bahagia. Karena hati yang tidak ingat Allah, berarti akan tidak mendapatkan segala kebaikan, bahkan bisa merusak segala urusan. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada hamba-hambanya berbagai macam ibadah yang tujuan utamanya ialah agar ingat kepada Allah, khususnya ibadah sholat. Qala Allah Ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ay ma fiha min dzikrillahi akbar min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar wa hadzan naw'u yuqalu lahu tauhidul uluhiyah wa tauhidul ibadah fal uluhiyah wasfu ta'ala wal ubudiyah wasfu 'abdi. Allah Ta'ala berfirman, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar. Yakni mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar faedahnya daripada sekedar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah salah satu bentuk tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Uluhiyah adalah sifat bagi Allah, ubudiyah sifat bagi hambanya. Innas sa'ata atiyatun ayla buddha mi wuku'iha akadu'uh fiha ay'an nafsi kama fi ba'dir kira'at kakawli ta'ala yas'alukan nas anisra'ah kul innama ilmuha inda Allah wa kala wa indahu ilmu sa'ah fa ilmuha kat ahfahu anil khala'ikulihim fala ya'lamuha malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun wal hikmah fi ityaris sa'ah litujza kullu nafsin bima tas'a minal khair wasyar fahiyal bab didaril jaza yajzal ladzina asa'u bima amilu wa yajzal ladzina ahsanu bil husna. Sungguh hari kiamat pasti datang, yakni pasti terjadi. Aku sengaja menyamarkannya, yakni tidak aku sampaikan. Naam, sebagaimana dalam sebagian qiraah. Seperti firman Allah Ta'ala, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu di sisi Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, di sisi Allah lah ilmu kapan terjadinya kiamat. Ilmu tentang hari kiamat disamarkan oleh Allah dari seluruh makhluknya. Tidak diketahui oleh malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Dan hikmah tentang terjadinya kiamat agar Allah membalas setiap jiwa sesuai dengan yang diusahakan, yang baik atau yang jelek, dan itu merupakan pintu negeri pembalasan. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jelek sesuai dengan perbuatannya, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna, yakni al-jannah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, anna Allah Ta'ala ja'ala Musa alaihi salam kalimar rahman bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa alaihi salam sebagai kalimur rahman. Itu nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah, ya. Nah, kita masuk keutamaan Nabi Musa alaihi salam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Asalnya, anna Musa alaihi salam ra'a nuran aw naran Naam. Wahia hijabu wajhi Rahman. Bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihissalam beliau melihat cahaya atau api, yang mana cahaya atau api ini adalah hijab yang menutupi wajah Allah yang Maha Rahman. Nah, baik. Ini seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj ke langit, ya. Nabi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi melihat Allah dengan hatinya, yakni yakin bahwa yang dihadapannya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hijab dari api atau dari cahaya yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala. Nur anna araha. Nah. Cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat wajah Allah yang ditutup cahaya itu? Sehingga para ulama pendapat yang rajih bahwa Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Yakni posisi Nabi saat itu ketika mi'raj benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa melihat wajah Allah taala karena hijab yang menutupi wajah Allah yang berupa cahaya atau api menutupinya. Ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa melihat bagaimana api dan cahaya yang merupakan hijab yang menutup wajah Allah itu. Seandainya Allah buka hijab itu, maka semua sejauh mata Allah memandang akan hancur. Karena memang belum waktunya untuk dibuka. Ya, Allah tidak membukanya kecuali nanti. Nah, di akhirat. Barakallahu fikum. Sebagai balasan yang baik untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala membuka hijabnya yang berasal dari cahaya atau api tadi, sehingga penghuni surga bisa melihat wajah Allah Ta'ala yang mulia, yang ketika itu mereka menikmati keindahan wajah Allah, melupakan semua nikmat-nikmat surga yang dinikmati sebelumnya. Itulah az-ziyad. Nah, barakufikum. Oleh sebab itulah kita harus selalu memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia. Ya. Nas'alullah Ta'ala ayyaj'alana minal muttaqin alladzina yarawna wajah Allah Ta'ala yawmal qiyamah wa fil jannah. Amin. Naam. Taib. Al-Thalisa. Anat tauhidah al-uluhiyah. atau naam. Anna tauhid al-uluhiyah. Anna tauhid al-uluhiyati. Huwa. Asasu da'wah. Asasu da'watil anbiya'i wal mursalin. Anna tauhid al-uluhiyati. Huwa. Asasu da'watil anbiya'i wal mursalin. Tauhid uluhiyah itu merupakan asas dasar dakwanya para nabi dan rasul. Semuanya sama. Tidak ada pengecualian. Asas dakwanya adalah tauhid uluhiyah. Rabi'ah. Fadlus salati wa syarafuha. Li'anna Allah ta'ala zakaraha. Mahsusatan. Ma'a annaha min anwa'il ibadah. Ma'a annaha min anwa'il ibadah. Keutamaan dan kemuliaan sholat. Karena Allah Ta'ala menyebutkan sholat ini secara khusus. Padahal sholat termasuk bagian dari macam-macam ibadah. Nah, Al-Khamisah. Anna zikrallahi ta'ala. Anna zikrallahi ta'ala. Huwa ajallul maqasid fil ibadah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tujuan yang paling mulia dalam segala bentuk ibadah. Nah, Al-Fatihah. Al-Iman. Di anna as-sa'ata la budda min wuku'iha. Mengimani bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Wala ya'lamuha illallahu azza wa jal. Dan tidak ada yang tahu ilmu tentang terjadinya hari kiamat nanti, kapannya itu, kecuali Allah azza wa jal. Nah, asabiyah. Al-imanu bil hisabi wal jaza. Mengimani adanya hisab dan balasan. Kama qala ta'ala litujza kullu nafsin bima tas'a. Nah. Wallahu ta'ala.